bagaimana yang dimaksud dengan membagi hasil dalam perdagangan. Membagi hasil ini dalam syirkah ya, namanya nanti ada pembahasan tentang syirkah. Syirkah itu kerjasama dalam suatu usaha, mungkin dagang, mungkin yang lain. Ya, itu nanti ada pembahasannya. Apabila dalam perdagangan ada penanam modal dan saya tiap bulan bagi hasil per 1 juta saya kasih 50 ribu. Ya, ini tadi kalau ini bentuknya syirkah ya, bentuknya syirkah, bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, seorang menanam modal tapi meminjami. Lalu setiap dapat tadi 1 juta, orang yang meminjami dikasih 50 ribu. Ini riba, enggak boleh kalau ini. Tapi kalau ini syirkah, artinya dia tanam modal dalam arti sebagai modal usaha yang mungkin untung, mungkin rugi, dia tidak meminjami. Maka kalau disepakati seperti itu, boleh saja. Ya. Dalam arti pembagian hasil, ya sekian persen untuk penanam modal, sekian persen untuk pengelola. Ya, itu boleh.